Mitra bisnis, para buruh dari beberapa kawasan industri di sekitar Jakarta pada hari Rabu minggu lalu kembali menggelar aksi mogok kerja guna menuntut pemerintah agar segera menghapus sistem kerja outsourcing serta meminta kenaikan nilai upah minimum. Tercatat, tuntutan yang sama telah diajukan oleh para buruh sejak beberapa tahun lalu. Namun, titik temu antara pengusaha, buruh, serta pemerintah terkait dua tuntutan itu tidak pernah terjadi. Seperti apa pandangan Kwik Yanggi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Baik, Pak Kwik, apa pendapat Bapak melihat persoalan ini? Ya, saya melihatnya begini, sebetulnya masalah ini kan sudah masalah yang sangat lama, yaitu bersumber pada Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Perburuhan, yang ada ketentuan yang sama sekali tidak masuk akal, yaitu kalau buruh itu di PHK itu dengan alasan apapun juga memang ada gradasinya, tetapi pesangon itu dirasakan terlampau gila gitu. Nah, seperti apa aturan pesangon itu, Pak Kwik? Jadi kalau dia diberhentikan karena tidak bersalah, kalau diberhentikan karena perusahaan memang sudah tidak bisa lagi, perusahaan mau tutup atau mau menciutkan itu dia harus diberi pesangon yang besarnya itu tidak masuk akal menurut ukuran manapun juga gitu. Nah, yang membuat undang-undang itu saya tidak tahu siapa. Nah, dengan demikian kan pengusaha dihadapkan pada kesulitan mau mempertahankan aturan. Nah, pengusaha selalu mencari way out. Jadi way out-nya itu sekarang ya outsourcing, borongan saja. Outsourcing sebenarnya kan borongan. Nah, ketika itu merajalela, buruhnya marah. Buruhnya marah, ya kalau di luar negeri yang sudah lebih maju, nanti kalau dia begini terus, ya outsourcing-nya ditiadakan, tapi dia tambah nganggur, diganti mesin gitu loh. Jadi, aksi yang dilakukan oleh para buruh sebenarnya mengandung resiko yang cukup signifikan bagi para buruh itu sendiri ya, Pak Kwik? Ya, itu betul. Jadi, menurut saya, buruh itu mesti dijamin, harus cukup, semuanya oke. Akan tetapi, menurut outsourcing, dihapus juga oke. Akan tetapi, itunya juga dicabut dulu, peraturan tentang pesangon yang hebat itu, dan itu tidak ada menteri yang berani. Oleh karena begitu ada aba-aba ke arah sana, buruhnya marah. Sehingga kalau ini diterus-teruskan, ya ambrol lah dunia bisnis ini. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.